Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan asar dari asarnya Al-Imam Malik ibn Anas an qawlihi, dari ucapannya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arshistawa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. Dan sudah kita ketahui, ya, menjadikan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijma', baik juga terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beristiwa di atas arasnya. Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala naik atau berdiam atau berada di atas arasnya. Dan inilah merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan bahwasanya Al-Imam Malik ibn Anas, beliau ditanya, ya, tentang ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, bahwasanya yang Maha Pengasih, yakni Ar-Rahman, itu berada di atas arasnya. Kemudian Al-Imam Malik ditanya oleh seseorang, kaifa istawa, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa atau berada di atas arasnya atau naik ke atas arasnya. Aras ini apa? Siapa yang tahu? Aras, arasnya Allah. Hah? Arasnya Allah apa? Siapa yang tahu? Singgasananya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki aras, yaitu singgasan Allah azza wa jalla. Dan sudah kita ketahui, ya, bahwasanya singgasana Allah, yani arasnya Allah ini di atas langit yang ketujuh, ya, di atasnya lagi, ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya, ya, di atas langit ketujuh tadi, ya, ada yang namanya kursi Allah, ya, yang sering kita baca, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, atau yang disebut ayat apa? Ayat kursi. Dan ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seafdal-afdalnya ayat, ya, yang paling utama dan paling utama dari ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Nah, kemudian di atas kursi Allah Azza wa Jalla, kursi Allah ini apa? Kursi Allah apa? Tempat ahsantum, ya, tempat berpijak Allah Azza wa Jalla, ya, tempat berpijak kaki Allah Azza wa Jalla, ya, itu namanya kursi Allah, ya. Jadi jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah ini juga sejauh 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas kursi Allah, siapa yang masih ingat? Ada lautan, ya. Dan jarak lautan ini juga dari yang paling dalamnya sampai paling tingkat atasnya berapa? 500 tahun juga perjalanan. Nah, barulah di atas lautan tadi ada yang namanya apa tadi? Arsy Allah Azza wa Jalla, singgasana Allah Azza wa Jalla. Dan itu kata para ulama, arsy Allah ini adalah atapnya seluruh makhluk di dunia. Ya, atapnya. Jadi atapnya seluruh makhluk di dunia seluruhnya ini adalah apa? Arsy Allah. Ya. Dan itulah yang paling tertingginya di antara ciptaan Allah Azza wa Jalla, di antara makhluknya Allah. Jadi makhluk Allah maksudnya apa? Ciptaan Allah. Makhluk itu artinya khalaqa asal katanya. Makhlukun artinya yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi seluruh yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, atapnya apa tadi? Atapnya Arsy Allah Azza wa Jalla. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa, ya. Dalilnya banyak, ya. Ar-Rahman 'alal 'istawa, ya. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan banyak lagi ayat-ayat, ya, sebutkan. Hadisnya juga banyak, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas apa? Di atas arasnya, atau beristiwa, atau tegak, atau berdiam di atas arasnya Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu ada, ya, orang yang dia ini, ya, orang yang ingin berlebih-lebihan dalam beragama, ya, bersifat guru jadi kita dalam beragama, ya. Dan di sini juga, ya, para ulama menyebutkan, ya, orang yang melakukan ini, ya, biasanya mereka itu ingin, ya, ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran, ya, dan ingin, ya, mencari-cari kekurangan dari Al-Quran kita tadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tadi, ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنٌ فَتَبِعُونَ مَا شَابَهَ مِنْهُمْ رِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَرِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولٌ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ya. Di sini kita ambil faedah, ya. Jadi ada juga di antara kaum muslimin, ya, yang dia mengaku dirinya ini adalah muslim, mengaku dirinya ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ada yang memiliki wa ammal ladzina fi qulubihim zaig, ya. Zaig ini, dan orang-orang yang ada di dalam hatinya zaig, ya, condong kepada kesesatan, ya. Hatinya ini berpenyakit, dan penyakitnya ini sudah parah, ya. Parahnya dia ini senantiasa, ya, ingin melakukan kesesatan. Lihat orang ini, Ini ciri-cirinya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Dan orang-orang yang memiliki di dalam hatinya zaik, ya, sifat kecondongan atau lebih memilih untuk sesat, fayattabi'una ma tashabaha minhum, maka orang seperti ini dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, ini ayat-ayat yang masih samar-samar, ya, yang masih belum jelas lagi apa yang dimaukan dari ayat tadi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Untuk apa? Untuk apa orang ini dia memilih jalan-jalan kesesatan tadi? Kenapa? Untuk apa? Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi surah Al Imran, ya, bahwasanya orang tadi, ya, dia ini ibtigha al-fitnah, tujuannya adalah untuk membuat fitnah, kerancuan, ya, kerusakan, dan tujuan-tujuan yang sifatnya ingin merusak Islam. Wabtigha ta'wilih, ini juga orang tadi, dan dia juga dalam rangka untuk mencari-cari ta'wilan-ta'wilan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan juga tidak ada sumbernya dari As-Sunnah, juga para ijma'nya atau ijma'nya para ulama. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti ini. Ya. Adapun orang-orang yang lurus pemahamannya, warasikhun fil ilmi, ya, ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang masih samar-samar maknanya, yang belum jelas maknanya. Ya, lihat ini. Mereka cukup mengatakan apa? Amanna bihi. Apa mereka cukup mengatakan apa? Kami beriman saja. Nah, lihat ini, orang ini. Orang yang hidup di zamannya Al-Imam Malik. Imam Malik zaman siapa? Zamannya para Atba'ut Tabi'in. Masih zaman-zaman, kata para ulama, zamannya zaman kecermelangan. Zaman-zaman keemasan. Masih banyak para ulama di sana, di zamannya. Ya. Bahkan guru-gurunya Imam Malik pun masih hidup, yakni para tabi'in. Yang mereka langsung belajar kepada para sahabat. Nah, di sini kita ambil faedah, kata para ulama, ya. Lihat Al-Imam Malik. Lihat ini Imam Malik. Perlakuannya kepada orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran menyimpang tadi. Berpemikiran saja. Apalagi mereka langsung berbuat kepada perbuatan menyimpang, lebih keras lagi perbuatan para imam kita. Lihat ini. Al-Imam Malik, ya, disebutkan, ya, di sini qala Imam Malik, ya, al-istiwa'u ghairu majhul, yang namanya istiwa, sifat Allah Subhanahu wa taala beristiwa, tegak atau naik atau ada atau berada di atas arasnya, ini adalah sifat istiwa ini, ya, maklum, ya, sudah diketahui Artinya maknanya sudah jelas. Semua orang Arab, ya, baik Arab Madani atau Arab Badawi, Arab kota maupun Arab pedesaan, tahu maknanya. Istiwa artinya naik, ya, atau berada ulu, wartafa'a atau su'ada, ya, artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berdiam atau berada di atas aras Allah azza wa jalla. Itu keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Keberadaan Allah azza wa jalla berada di atas arasnya. Wal kaifu ghairu ma'qul, ya. Ya. Dan adapun sifat rincinya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwanya, ya, tata caranya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala naik ke arasnya, ini kata Imam Malik, ini tidak bisa dijangkau dengan akal. Kenapa? Karena disebutkan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya, ya. Ini yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala bah? Tidak mewahyukan, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa tadi di atas arasnya. Dan juga yang kedua, kata para ulama atau kata Syekhuna Yasin, dikarenakan para sahabat, ya, tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal tadi, ya. Di sini menjadikan kita, ya, sebagai orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerangkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkannya kepada para sahabat, para sahabat pun tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kita? Tugas kita apa? Mengimani saja, selesai permasalahan, enak. Ini tidak. Orang ini kepengen merusak Islam, ya, agar orang-orang, para muridnya Imam Malik dan seterusnya, dari siapa yang mendengarkan ucapan ini, ya, terikut pemikiran orang tadi, terbawa oleh pemahaman orang tadi. Jadi sengaja memang bertanya. Maka diteruskan oleh Imam Malik, wal imanu bihi wajib, adapun beriman kepada sifat Allah tadi, ini hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang permasalahan-permasalahan tadi, inilah perkara bid'ah. Wa ma araka illa dhalan, ya, wa amara bi an yukhraja min majlisih. Ya, dan lihat ini. Imam Malik, lihat, orang ini cuma pemikirannya saja loh. Lihat, cuma pemikirannya saja dalam hadis ini disebutkan. Pemikirannya saja, ya, yang condong kepada kesesatan, yang ingin berlebih-lebihan dan beragama. Imam Malik lihat marah, dan tidaklah aku melihatmu, kata Imam Malik, melainkan kamu adalah orang yang tersesat. Wa amara bi ay yukhraja min majlisihi. Ya. Dan juga Imam Malik memerintahkan dengannya agar dia dikeluarkan dari majlisnya. Ya. Subhanallah, ya. Ini Imam Malik. Sudah lewat juga Imam Ahmad, begitu juga. Dan juga nanti kita akan dapatkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya, seperti halnya para imam-imam tadi. Dan di sini kita lanjutkan ya, pembacaan riwayat tadi kita akan melihat bagaimana marahnya Al-Imam Malik. Akhbarana, qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adal, berkata Al-Imam As-Sabuni telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adal, ya, ini gurunya Al-Imam As-Sabuni. Qala haddathana Abu Bakar Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muslim Al-Isfirayini, ya. Jadi Abu Muhammad tadi berkata, haddathana telah mengkhabarkan, kata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Ibn Muslim Al-Isfirayini. Qala haddathana Abu Al-Husain Ali Ibn Al-Hasan, ya. Kemudian Abu Bakar tadi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Husain Ali bin Hasan, Ali bin Al-Hasan. Qala haddathana Salamah Ibn Shabib, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Salamah Ibn Shabib. Haddathana Mahdiyu Ibn Ja'far Ibn Maimun Al-Ramli, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Ja'far bin Maimun Al-Ramli. An Ja'far Ibn Abdillah qala ja'a rajulun ila Malik Ibn Anas ya'ni yas'aluhu an qawli Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa kaifa istawa, ya. Jadi Ja'far Ibn Abdillah, ya, yang beliau hadir dalam majlis Imam Malik, beliau menceritakan bahwasanya telah datang seorang laki-laki kepada Imam Malik Ibn Anas, yakni yaitu yas'aluhu an qawlihi, ya, dia menanyakan kepada Imam Malik tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman itu berada di atas arasnya. Kaifa istawa, nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala katanya berada di atas aras, ya. Lihat Imam Malik, ya, diceritakan oleh Ja'far Ibn Abdillah tadi, qala fama ra'aituhu wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi, maka tidaklah, ya, aku, ya, pernah melihat, ya, dia marah pada sesuatu pun sebagaimana dia marah tentang ucapan orang tadi. Lihat nih, marah sekali Imam Malik, ya. Wa 'alahu ruhaba, ya. Dan 'alahu ruhada, ya, mengalir padanya ruhada, ya. Saking marahnya Imam Malik, ya, mengucur, ya, air apa? Air keringatnya. Saking marahnya sekali pada orang tadi. Ya. Kemudian wa atraqal qaumu faj'alu yantadhirun al-amra bihi fi, kemudian, ya, orang-orang yang berada di majlisnya tadi, ya, mereka berdiam membisu, ya, dan juga mereka tidak berani mengangkat mukanya untuk melihat Imam Malik, saking marahnya Imam Malik. Ya, atraqa ini artinya mereka semua menundukkan pandangannya. Faj'alu yantadhirun al-amra bihi fi, ya, dan mereka pun menunggu-nunggu, ya, apa yang akan diperbuat Imam Malik pada perkara ini. Summa surya an Malik, ya. Kemudian, ya, setelah hilang marahnya Imam Malik tadi, ya, surya ini kashfu hammuhu zaha ghadabuhu, ya, ketika sudah hilang, ya, rasa gundahnya dan juga hilang rasa marahnya Imam Malik, maka beliau pun berkata, al-kaifu ghairu ma'qul, yang namanya tata cara sifat rincinya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Wal istiwa'u ghairu majhul, dan juga yang namanya istiwa ini diketahui. Ya. Jadi orang Arab tadi kita bilang ya, ketika ditanya, ma makna istiwa? Apa makna istiwa? Mereka pasti mengatakan al-ulu. Ya, di atas. Au irtafa, au su'ada, atau meninggi, atau naik. Mereka sudah tahu maknanya. Ya. Mereka tidak akan mengatakan apa makna istiwa? Wallah alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Lihat ini. Ini adalah ucapan apa? Ucapan orang-orang yang menginginkan kerusakan tadi. Ya. Sama ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala ya. Memiliki tangan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tangan Allah Subhanahu wa taala yadullahi mabsutah. Tangan Allah ini terbuka lebar. Ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat kikir sebagaimana disifati kaum Yahudi. Sifat pelit sebagaimana disifati kaum Yahudi tadi. Nah, kalau seandainya coba ya. Arti yadun, yadun apa artinya? Hah? Tangan kan? Kita semua orang ajam tahu ya. Kita ini bukan orang Arab ya. Tapi mungkin ada keturunan Arab. Kita mengetahui tahu ya. Tahu ketika kita belajar apa? Bahasa Arab. Yadun apa artinya? Tangan. Ya. Adapun orang tadi, orang yang menginginkan kerusakan tadi, ketika ditanya, padahal dia orang Arab ini, tinggal di Madinah ini. Ya. Ketika ditanya, yadun apa? Apa arti yadun? Kata dia apa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang hakikatnya. Lihat. Lihat ya. Kita saja apa? Orang yang bukan orang Arab, tinggal di Indonesia, mengetahui apa? Yadun apa? Artinya tangan. Ya sama. Seperti kata istiwa ini. Kalau kita sudah belajar istiwa ya. Kalian cari istiwa itu artinya ulu, tinggi, atau irtafa'a, meninggi, atau artinya su'ada, naik. Itu artinya. Arti istiwa. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya, ya. Nah, sekarang saya tanya kalian, apa arti istiwa? Hah? Di atas kan? Coba saya tanya, siapa yang berani menjawab? Apa arti istiwa? Wallah taala saya yang berani jawab. Hah? Aneh kan? Aneh, ya. Akal logika kita pun sudah apa? Akan membantah orang ini. Ya. Nah, orang inilah yang membuat Imam Malik marah, ya, dan mengucapkan ucapan tadi yang namanya istiwa tadi, tata caranya atau sifat rincinya bagaimananya ini tidak akan bisa dijangkau oleh akal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Ya. Para sahabat juga tidak bertanya tentangnya. Wal istiwa ghairu majhul, dan yang namanya istiwa ini sudah difahami, ya. Wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah wa inni la khafu an takuna dhalan thumma umira bihi fa ukhrija. Ya, dan beriman kepada sifat Allah, sifat istiwa Allah ini wajib hukumnya. Wajib, ya. Kalau tidak beriman kepada sifat ini, maka kata para ulama berhati-hati dia. Ya, berhati-hati dia. Kenapa? Karena sifat ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara sharih, secara jelas di dalam Al-Qur'an dan banyak, ya. Bukan cuma satu ayat, ya. Sebutkan ada 7 ayat dalam Al-Qur'an yang jelas sekali menyebutkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Nah, Imam Malik menyebutkan mengimaninya ini sudah tentu wajib. Ya. Kenapa? Karena mengimaninya ini berarti mengimani apa? Al-Quran. Jelas ada di Al-Quran. Dan juga mengimani Al-Quran berarti mengimani apa? Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berfirman di dalamnya. Thumma umira bihi. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya ini adalah kebid'ahan. Jadi sebutkan alasannya oleh Syekhuna Yasin tadi. Karena dua sebab tadi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu tentang bagaimana Allah beristiwa ini. Yang pertama. Ya, kenapa jadi bid'ah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya. Ya. Tidak menjelaskannya kepada umat kita. Atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Ya. Tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana tata caranya. Tidak mengkhabarkan. Tapi cuma mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala ya, berada di atas aras. Yang kedua, dikarenakan para sahabat tidak bertanya kepada Nabi. Kenapa? Kalau para sahabat bertanya kepada Nabi, turunlah nanti wahyu. Tapi apa? Para sahabat apa? Tidak bertanya. Para sahabat cukup apa? Mengimaninya saja. Lihat, warasikhuna fil ilmi yaquluna bah amanna bi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang lurus pemikirannya, lurus pemahamannya, ya, dalam ilmunya, mereka akan mengatakan kami mengimaninya seluruhnya. Ini tentang tata cara atau hakikat sebenarnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Apa? Ini hanyalah Allah lah yang mengetahuinya. Ya. Wa akhbarani jaddi Abu Hamid Ahmad ibn Ismail. Dan telah mengkhabarkan kepadaku, ya, kakekku Abu Hamid Ahmad ibn Ismail, an jaddi walidi asyahid, wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawaih As-Sabuni. Ya. Dan di sini Ibn Sabuni mengatakan, juga telah mengkhabarkan kepadaku kakekku namanya Abu Hamid Ahmad bin Ismail, dari kakeknya jad walidi, ya, kakeknya lagi nih, jad walidi ini syahid, wa huwa Abu Abdullah, namanya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ad ibn Adi ibn Hamdawi As-Sawuni. Subhanallah, ya, lihat ini seorang ulama, ya, biasanya, ya, atau kebanyakannya terlahir dari orang tua yang ulama pula, ya. Sini kita ambil faedah, ya. Tugas kita, ya, sebagai orang tua, ya, ana, antum sekalian, ya, tugas kita ini adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Apa? Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan itu jelas sekali, ya. Jangan sampai lagi, ya, ada pemikiran di antara kita, ya, untuk mendidik anak-anak kita di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan lagi, sudah, ya. Kenapa? Karena ini buktinya ulama mendidiknya dengan Al-Quran As-Sunnah menjadi pula apa? Ulama. Al-Imam As-Sabuni, lihat kakeknya apa? Ulama. Kakeknya lagi apa? Jadwalidi, ya, kakeknya dari bapakku. Maksudnya apa? Misalnya kakek anak, berarti apa? Belum lagi, belum. Kakek anak, misalnya anak punya kakek, ya. Anak misalnya Zuhair Ibni Nurbakti, ya, Ibni Arsyad, Ibni Mannan, Ibni Khalid dan seterusnya. ya. Jadi Zuhair ini punya kakek, ya, kakeknya namanya apa? Arsyad tadi. Arsyad ini ayah dari siapa? Ayah anak, ya, namanya Nurbakti tadi. Nurbakti punya ayah namanya Arsyad, ya. Lihat, Arsyad ini adalah ulama di sini. Kalau kita contohkan tadi. Kemudian Jadwalidi, kakeknya bapakku siapa tadi? Habis Arsyad, Manan. Berarti apa? Manan. Manan ini kakeknya siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya bapak anak. Ya, kakeknya bapak anak, kakeknya ayah anak. Nah, sekarang kita ambil faedah, ya, bahwasanya kalau dari anak menyebut Manan ini apa namanya? Hah? Datu, ahsantum, ya. Datu. Jadi kakek datunya adalah apa? Ulama. Dan di sini menjadikan kita, ya, untuk bersemangat, ya. Bersemangat wa ikhwah, ya, untuk menimba ilmu, ya. Tidak ada yang meninggikan kalian, ya, melainkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Tidak Allah sebutkan walladhina utul mala darajat. Tidak Allah sebutkan dan orang-orang yang Allah berikan harta. Ingat ini, tidak ada. Walladhina apa? Utul ilma darajat. Dan bagi orang yang berilmu itulah ada apa? Ada tingkatan-tingkatan, ya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.